Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adikku, masih bersama Kak Abu Lukman di dalam kisah menawanan teladan. Dan kita akan memasuki segmen yang berikutnya. Segmen yang menarik yang tadi Kak Abu Lukman sudah sampaikan. Kita kedatangan tamu yang istimewa. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, banyak ya tamunya di studio, alhamdulillah. Dan salah satu tamu kita, adik-adik, masih kecil sekali, ditemani oleh abi dan uminya, oleh saudara-saudaranya, datang dari tempat yang jauh, dari Bangka. Betul ya Pak ya, dari Bangka? Betul sekali. Dari Bangka jauh-jauh, Kak Abu Lukman ingin perkenalkan kepada adik-adik. Kita nanti akan berbincang-bincang. Apa sih yang akan kita bincangkan? Insya Allah nanti adik-adik bisa ikuti. Dan adik-adik insya Allah mudah-mudahan dapat pelajaran yang banyak di dalamnya. Intinya adik-adik, tamu kita hari ini adalah tamu yang spesial. Karena ketika kita di zaman sekarang ini adik-adik, banyak sekali teman-teman kita ya adik-adik masih sibuk dengan nonton acara-acara yang tidak bermanfaat. Ada yang sibuk main game, main PS, game online. Banyak sekali kesibukan-kesibukan yang mereka lakukan. Tapi masih banyak juga, mudah-mudahan adik-adik di rumah, termasuk adik-adik yang di studio, yang senang sibuk dengan Al-Quran, senang membacanya, senang menghafalnya, menjadikan Al-Quran berada dalam kehidupannya. Nah, mudah-mudahan dengan acara kita nih, bincang-bincang kita pagi hari ini, adik-adik menjadi lebih senang untuk membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dan juga sudah ditemani di pagi hari ini dengan Al-Ustaz Abu Unais Ali Subhanahu Hafizahullah yang akan memberikan nasihat kepada kita tentang Al-Quran. Baik, Kak Abu Lukman akan sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Musa, assalamualaikum Adik Musa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, inilah tamu kita di pagi hari ini adik-adik, yaitu Adik Musa dari Bangka yang ditemani oleh abinya dan juga ditemani oleh keluarganya. Di pagi hari ini Kak Abu Lukman ingin tanya dulu kepada Adik Musa nih. Adik Musa, senang gak baca Quran? Senang gak Adik Musa? Senang. Senang menghafalkan Al-Quran gak? Senang. Alhamdulillah. Sudah berapa banyak Al-Quran yang dihafal Adik Musa? 29 apa? 29 juz. 29 juz, luar biasa adik-adik. Umurnya kayaknya dengan Kak Abu Lukman beda-beda dikit deh. Kak Abu Lukman udah jenggot panjang seperti ini, Adik Musa kayaknya belum tumbuh jenggotnya ya. Belum tumbuh, tapi hafalannya sudah 29 juz lebih. Umurnya berapa tahun? 5 tahun 10 bulan. Wah, ini bincang-bincang kita yang akan sangat menarik adik-adik. Umur 5 tahun 10 bulan sudah hafal 29 juz lebih. Tapi sebelum kita bincang-bincang, Kak Abu Lukman persilahkan dulu nih kepada Ustaz Abu Unais Ali Subhanahu Hafizahullah, Ustaz kita yang hadir di saat sekarang ini, tentang Al-Quran nih Ustaz. Ada anak kita alhamdulillah Musa ini dari Bangka, umur baru 5 tahun 10 bulan sudah hafal Quran. Gimana Ustaz sebetulnya terkait dengan kita harus mencintai atau menghafalkan Al-Quran ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwan fi din a'azakumullah. Juga khusus buat adik-adik sekalian di rumah maupun di perjalanan, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dalam suasana yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita programnya edisi spesial ya. Edisi spesial. Ya, edisi spesial ya. Sebenarnya ya kita sudah banyak mengetahui, sejak generasi salafus saleh ya, bahwa generasi salafus saleh itu generasi yang sangat memperhatikan din, agama, sehingga mereka disebut oleh Allah Azza wa Jalla ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang ada di atas petunjuk Rabb mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Generasi ini terus berlangsung, dan generasi ini membuat decak kagum ya, seluruh umat sesudahnya. Dan di zaman sekarang ini ya, kenyataan tersebut memang tetap ada. Kalau dahulu Imam Asy-Syafi'i dia juga hafal Al-Qur'an umur 6 tahun. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari umur 6 tahun juga sudah hafal Qur'an. Mungkin ya, hal tersebut terkadang hanya menjadi bahan bacaan buat para orang tua. Karena banyak yang kita lihat mereka seperti membaca sebuah dongeng, sehingga apakah mungkin hal itu bisa terjadi di zaman sekarang ini? Itu yang sering terjadi di benak para orang tua ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, dan memang Allah subhanahu wa ta'ala ya, memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya pada setiap generasi untuk membuktikan bahwa hal tersebut, bahwa kejadian di zaman dahulu tersebut memang benar adanya, dengan bukti ditampilkannya di setiap generasi ya, anak-anak yang memang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tempat berkumpulnya ilmu pada mereka. Maka kita kenal generasi-generasi tersebut sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah, generasi di abad ke-8 atau ke-7 Hijriyah, yang menjadi penampung ilmu ya. Maka akan terus ada. Dan alhamdulillah di negeri kita yang kita cintai ini ya. Dan ini alangkah beratnya buat kita sekalian ya. Ya, Abu Luqman ini berat nih sebetulnya. Abu Luqman menampilkan ini sebetulnya berat. Iya. Ya. Jadi malu, San. Iya. Beratnya kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ini hujah nih loh di depan kalian ya. Ada ya sosok yang ya menurut kalian itu berat, ternyata ada. Sama seperti ketika kita dihadapkan kepada orang yang seharusnya kedudukannya di bawah kita. Orang yang misalnya, mohon maaf, tunanetra, tidak melihat. Tapi ketika ada orang seperti itu, dia hafal Quran, maka itu berat buat siapa? Buat yang melihat. Ya. Beratnya bagaimana? Beratnya nanti dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu tidak memperhatikan Al-Qur'an?" Ya. Yang tidak melihat saja bisa hafal Quran. Ya. Nah, demikian pula hujah tersebut sekarang ada di hadapan kita, ya. Seorang anak, ya, yang mudah-mudahan Allah menjaganya sampai dewasa nanti, ya. Ya, yang bisa ya menjadi penampung ilmu ya, penampung ilmu seperti para a'imah terdahulu kita. Dan memang inilah tugas kita sebagai orang tua ya, Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang berbahagia, di zaman sekarang ini, khususnya di negeri kita, terjadi fitnah yang besar, khususnya buat orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, yang usia TK, usia SD. Ya, sebetulnya ini adalah tamparan buat dunia pendidikan di negeri kita ini. Kenapa? Karena dunia pendidikan di negeri kita ini dianggap telah gagal mendidik akhlak, ya, khususnya anak-anak yang di, ya, tingkat, ya, sekolah, ya. Sehingga tidak heran di negeri kita ini sering kita dengar tawuran dan sebagainya. Dan yang sekarang sedang kita saksikan sendiri adalah anak-anak yang menjadi korban. Hal ini terjadi sebagai hasil dari pendidikan kita 10 atau 20 tahun yang lalu, ya. Dan saya tidak perlu membahas karena kita semua sudah tahu kejadiannya di negeri kita ini. Yang perlu saya berikan, ya, karena berkenaan dengan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu. Inilah yang saya akan berikan tips untuk pribadi saya dan juga buat para pemirsa dan pendengar sekalian. Karena kerusakan seorang anak itu ada dua faktor. Yang pertama dari dalam rumah sendiri, yang kedua dari luar. Ya, saya tidak membahas yang dari luar karena terlalu banyak yang dari luar itu dan terlalu riskan kalau disebutkan semuanya. Tapi yang perlu adalah faktor dari dalam. Tips untuk menghindarinya, yang pertama, sebaiknya kita menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang Islami. Ini yang pertama. Tips yang pertama yang harus kita lakukan, sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang Islami, yang mengajarkan di sana hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dan mempraktikkan adab-adab Islam. Ini yang pertama. Karena mungkin sekarang ini banyak orang tua yang gagal. Artinya saya katakan gagal, yaitu nggak layak dia menjadi orang tua. Karena orang tua itu dia setelah menikah dia punya tanggung jawab yang besar. Apa? Menjaga istrinya, lalu menjaga keturunannya. Namun sekarang ini banyak orang yang sudah dewasa, tapi ya, sejak kecilnya dia tidak mengenyam pendidikan agama. Sehingga saya katakan dia belum siap seharusnya untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Namun terpaksa karena umurnya. Akhirnya terjadilah keluarga-keluarga yang tidak pandai mendidik keluarganya, khususnya dalam bidang agama. Maka jalan keluarnya tadi, yang pertama, sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang mendidik agama, sekolah yang Islami, yang juga kita pantau dari dekat oleh kita, yang mereka menerapkan akhlak-akhlak Islami, yang mengajarkan adab-adab Islam, yang di mana zaman sekarang ini pendidikan Islam di sekolah-sekolah sudah sangat minim sekali, kalau mau dibilang tidak berjalan. Yang kedua adalah memberikan hiburan berupa televisi kepada anak-anak dengan televisi yang Islami. Ya. Kenapa ini yang kedua? Karena yang satu di sekolah, dia mungkin di sekolah tidak melihat televisi. Tapi di rumah dia akan melihat televisi. Dan orang tua hendaklah memilihkan televisinya televisi yang mendukung sekolahnya. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur adanya televisi-televisi yang mengajarkan kepada kita pendidikan-pendidikan yang Islami. Seperti sekarang ya, kita ya, dengan TV Roja atau TV Islam yang lainnya. Hingga antara di sekolah dengan di rumah terkondisi dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, adalah mengajak diri kita, para orang tua, juga istri-istrinya, juga anak-anaknya, untuk selalu hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis ilmu untuk mendapatkan bimbingan, untuk selalu berhubungan dengan para alim ulama. Tiga hal ini. Dan yang paling berat memang mungkin yang pertama, harus mencari pendidikan yang Islami. Yang kedua mungkin bisa dihindari kalau memang meniadakan televisi, maka itu akan menjadi keamanan. Namun kalau tidak, maka cari televisinya yang Islami, yang menjelaskan hukum-hukum Islam, yang mendendangkan tilawah Al-Quran, yang memberikan solusi untuk keluarga. Bukan televisi yang dicari, televisi yang mengajarkan anak-anak kita kerusakan-kerusakan. Mohon maaf kalau saya katakan soft terdepannya TV yang menyajikan acara-acara yang didominasi oleh para artis, bintang-bintang film, selebritis. Itu adalah mereka di soft terdepan perusak generasi bangsa di zaman ini. Ya, soft yang terdepan, barisan terdepan yang merusak generasi bangsa Indonesia. Itulah mereka. Kalau kita bersikap adil dan menilai dengan keadilan, mereka soft terdepan yang merusak bangsa kita ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita ajak diri kita, istri kita, keluarga kita untuk segera menuntut ilmu, belajar din, belajar agama. Itulah tiga tips dari saya ya, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari dalam ya. Adapun yang dari luar amat sangat banyak, sehingga kita harus kuatkan dahulu ya, pertahanan kita dari dalam. Dan salah satu yang sedang kita bangun pertahanan dari dalam sekarang ini, mendidik generasi muda untuk gemar dan mencintai Al-Quran, dan kemudian mereka belajar adab-adab Islami. Dan inilah yang kita contohkan salah satunya. Walhamdulillah adik kita yang ada di studio sekarang ini, iya, adik siapa, Musa ya, ah, adik ya, Musa ya, baru hampir 6 tahun. Betul. Ya, belum genap ya, 6 tahun genap, kurang 2 bulan iya. Ya, 5,10 ya Pak ya. Iya. Umurnya antum 5, berapa? 50 ya. 5,30. Iya. Ya, tapi alhamdulillah ya. Ya, ini kita akan coba ya, bagi para orang tua di rumah ya. Ya, mungkin nanti kita buka dialog juga mungkin betul, apa betul. Tipsnya ya. Seperti itu ya. Ya, pendidikannya bagaimana ya. Dan jangan kita mengaitkannya dengan orang-orang yang tidak mengenal pendidikan ya, dunia akhirat ya. Ada orang kenal pendidikan dunia saja, sehingga ada yang mengatakan, wah kalau anak sejak kecil suruh hafalin terus, kasihan dong itu apa masa kecilnya ya, masa kecilnya habis ya, pemaksaan dan sebagainya ya. Nah, ini kita akan langsung dengarkan. Apakah seperti itu? Ya, tentu ya, kita akan berdialog nanti ya, untuk dipandu oleh Syaikhul Luqman ya. Tafadhol ya. Insyaallah. Baik, mungkin sebelum kita mulai dialog, kita dengarkan dulu bacaannya Musa boleh? Iya, ya, silakan. Musa boleh baca Quran yang Musa suka coba. siap apa surat terserah baca. Siap aja, apa aja boleh. Terserah. Oh terserah. Ya. Gimana San? Antum yang mau tonton San ya, surat apa? Pegang mic-nya. Ya. Ya. Kalau bisa dari Al-Furqan ke bawah ya. Iya, iya. Ya. Akhi Musa ya. Hmm. Ya. Nanti saya baca ayat. Akhi Musa teruskan ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يا بجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوحسنا أن نتبوأ من الجنة حيث نساء فنئم أجه العاملين وترى الملائكة حافين من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fiik. Surat apa namanya itu? Surat apa? Az-Zumar. Az-Zumar. Masyaallah. Surat ini ya, huruf apa? Ra-nya ya, masih kecil ya. Masih kecil saya masyaallah. Tapi bacaannya begitu luar biasa. Hafalannya. Pengaturan nafasnya juga luar biasa. Masyaallah. Kalau hafalannya ini menunjukkan dia memiliki IQ yang tinggi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti insyaallah ya dia menghafal ilmu-ilmu din yang lainnya insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin, cuman yang jadi penasaran ini antum nih mungkin. Nanti ada yang ngomong itu nanti udah dikasih tahu kali. Coba antum yang yang apa bertanya ya. Coba dari surat Ibrahim ya. Bisa enggak? Surat Ibrahim. Coba, ya. Doanya Nabi Ibrahim misalnya. Apa itu? Lanjutkan doanya Nabi Ibrahim ya. Dari surat Ibrahim ke 35. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya. Lanjutin. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubani wa bani anna budal asnam Rabbi innahunna adlalna kasihum minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa inna rabbaka ghafurun rahim Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin wayhili zangin ida baytikal muhangham ya Rabbana Rabbana liyukimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim wanzukahum minas samahati la'allahum yaskuhun. Ya cukup, Masya Allah. Kalau diterusin, Masya Allah, habis doanya Nabi Ibrahim ini. Luar biasa. Ini yang jadi pertanyaan mungkin saat kita tanya ke abinya dulu nih. Gimana sebetulnya cara untuk membiasakan Musa ini untuk cinta dan hafal Al-Quran? Gimana kira-kira? Ana panggil siapa nih? Abu Musa atau? Abu Hanafi. Abu Hanafi aja. Nama antum lengkapnya siapa, Pak? Laude Abu Hanafi. Laude Abu Hanafi, dari Bangka juga. Tapi nama Laude kayaknya bukan dari Bangka itu, Pak. Kakeknya dari Sulawesi. Oh, kakeknya dari Sulawesi, Masya Allah. Gimana, Pak? Membiasakan anak supaya cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran itu kan sebetulnya perjuangan yang berat tuh kita orang tua. Sangat berat. Sangat berat. Gimana, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, saya sependapat dengan Ustaz Ali Subhana ya. Misalnya dulu saya juga ketika saya membaca misalnya para ulama, Imam Syafi'i hafal 6 atau 7 tahun. Imam Bukhari hafal sekian. Kemudian sempat terlintas di benak saya, apakah ini cuma dongeng gitu. Tapi yang saya yakinin, saya yakini bahwasanya yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya beribadah kepada Allah. Kemudian nah dari situ saya semangat gitu. Karena ilmu bukan haknya orang per orang gitu kan. Mungkin nanti ada yang bilang itu kan anaknya ustaz, itu kan orang Arab dan seterusnya. Tapi yang saya yakinin ilmu adalah punya Allah. Gitu kan, dan kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ketika Musa ini umur 2 tahun, saya mulai ngajari Musa ini dengan misalnya kalau awal bacaannya itu saya bikin di atas kertas HVS huruf-huruf hijaiyah. Saya gambar tuh, gambar semampunya saya juga gitu kan, semampunya, kemudian saya tempel, enggak usah banyak-banyak. Misalnya hari ini huruf alif dan huruf ba. Saya tempel di tempat-tempat yang sering dia lihat gitu kan. Misalnya di kamar ketika dia bangun tidur gitu kan dia lihat. Atau misalnya di dapur yang biasa dia main-main gitu kan. Nah, awalnya seperti itu. Kemudian misalnya ketika dia sedang main itu, nanti saya selingi dengan bertanya, "Apa itu Bang Musa namanya?" Nanti kita ajarin alif, nanti kita ajarin ba. Nah, lama-lama dia paham seperti itu kan. Dua hari tiga hari saya ganti. Awalnya lambat. Jadi gak langsung ngapalin ya. Ternyata ya gak langsung. Awalnya lambat. Nah, tahapan pengenalan huruf dulu kan? Pengenalan huruf dulu. Kemudian setelah itu saya ganti. Tapi gak seperti itu, gak sampai huruf ya. Karena saya ngelihat kan kemampuan anak semakin berkembang tadi ya. Makin berkembang. Ketika dia semakin cepat daya tangkapnya, ya tentunya saya tambah lagi ininya dia. Ini. Kemudian dari hafalan juga sedikit-sedikit. Misalnya surat An-Nas, mungkin awal kali saya bilang kul a'udzu gitu kan. Nah, kul a'udzu ketika dia udah paham kul a'udzu, itu 3 hari 4 hari kul a'udzu, setiap hari saya ulang. 3 hari 4 hari kul a'udzu. Kemudian saya tambah a'udzu birabbi kul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian saya sambung dari awal kul a'udzu birabbin nas. Ternyata dia semakin cepat bisa dan seterusnya. Seketika dia semakin cepat bisa, semakin saya tingkatin kemampuannya. Allah. Nah, seperti itu gitu. Berarti ini tahap pertama berarti yang ngajarin antum sendiri ya. Masyaallah. Jadi ini mungkin kunci rahasianya. Gimana mau sukses kalau orang tuanya enggak peduli. Enggak terjun langsung. Cuma panggilin ustaz aja nih ngajarin. Saya sibuk. Ternyata antum yang pertama ngajarin. Terus berarti umur 2 tahun ketika Musa baru, rata-rata kan anak umur 2 tahun itu baru belajar bicara ya, weh. Baru mulai bicara, ada yang sudah lancar. Emang umur 2 tahun udah lancar bicaranya Musa? Itu tadi gitu kan, jadi tadi sesuai nasihat Ustaz Ali Subhanahu juga, kita orang tua nuntut ilmu. Dengan belajar rajin ke majelis ilmu, ketika kita baca buku, ternyata ketika saya baca buku itu, anak pertama kali ngomong itu 1 tahun 8 bulan. Ya, 1 tahun 8 bulan atau kurang lebih seperti itu. Ketika saya baca seperti itu ya di majalah-majalah Islami tadi ya, majalah-majalah Ahlussunnah. Nah, saya terapin ke anak saya seperti itu. Tentunya jangan kita bayangin anak ini fasih seperti seorang ustadz. Sampai sekarang aja huruf ro-nya itu tadi enggak bisa gitu kan. Tapi udah 29 juz lebih. Justru itu terus kita pacu seperti itu gitu kan. Nah, ya sesuai dengan apa yang dia mampu. Alif, ba, ta. Mungkin dulu aib ngomongnya kan. Aib. Insyaallah. Gitu. Jadi belum sempurna sebetulnya pengucapannya. Belum sempurna. Tidak mengapa sih? Tidak mengapa ya saya. Karena itulah yang kita ajarkan sesuai dengan kemampuan dia. Seperti panjang pendek dia belum sempurna enggak apa. Nah, nanti setelah dia belajar mana yang panjang mana yang pendek baru kita lebih bedakan ya, seperti itu. Coba yang anak tertarik ini ketika sudah mempelajari alif gitu kan, ba, kemudian antum sudah mulai mentalkin hafalan. Umur berapa sudah hafal satu juz? Antum mulai dari juz 30. Juz 30. Jadi gini, umur Musa ini 2 juz tuh umur 4 tahun. 2 juz 4 tahun. Dan itu juga dia udah lepas dari saya apa namanya? Kan saya pakai buku Iqra tuh ya. Udah lepas itu 6 jilid. Kemudian pas 6 jilid itu saya coba ke Al-Qur'an, ternyata dia udah bisa baca Al-Qur'an, saya lepas. Dan dari 2 juz itu dan dia lepas, dia udah baca Al-Qur'an, mulai setiap hari saya lepas, dia setor setiap hari. Maka dalam waktu apa dari 2 juz tadi dalam waktu sampai umur 5 tahun dia itu udah 10 juz lebih. Berarti umur 4 tahun sudah bisa baca Quran. Sudah bisa ya. Allah, jadi dibantu dengan metode metode sendiri ya. Selain ditalkin, hafalan sendiri. Hafalan sendiri. Allah. Kemudian ini yang mungkin kita perlu tanyakan untuk prestasinya. Untuk hafalannya ini kan kita baru uji tadi hanya 2 surat saja ya saja, Az-Zumar dan Ibrahim. Benarnya pernah diujikan atau diikut lombakan enggak Musa ini untuk hafalan? Ya alhamdulillah, jadi Musa juara 1 MTQ ya, tingkat 20 juz. 20 juz. MTQ atau Hifzil Quran? Iya, MTQ untuk cabang Hifzil Qurannya. Hifzil Qurannya. Haki berarti Haki ya. 20 juz. 20 juz juara 1 sekaligus peserta terbaik. Cilik. Kemudian baru-baru ini juga alhamdulillah Musa juara 1 MTQ Hifzil Qurannya untuk 30 juz seBangka Belitung. SeBangka Belitung 30 juz. Walaupun masih ada beberapa surat mungkin yang belum ya, 29 juz lebih. Insya Allah, luar biasa. Berarti sebetulnya tidak perlu kita uji lagi, Sat. Yang tadi hanya percobaan aja. Iya. Malu kita, Sat. Yang ujinya malah mungkin nanti yang kalau ana nanti yang uji malah ana yang banyak yang tulis. Para pemirsa ya. Iya, baik. Dan mungkin ada yang mau apa? Bertanya ya. Mungkin penasaran ya, silakan ya, kita coba ya. Baik. Baik, mungkin di sini adik-adik di studio juga banyak nih. Nah, ini adik-adik studio nih. Para penghafal Quran, Quran ini ya, yang mudah-mudahan adik-adik penghafal Quran ini di studio ikut termotivasi saya. Dengan tampilnya Ade Musa di Roja TV, di Radio Roja. Bukan cuma yang di studio tapi yang di rumah yang menyimak melalui radio maupun melihat melalui Roja TV. Bagaimana menghafal Al-Quran ternyata bisa. Baik, mungkin sebelum ke studio, adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, untuk masalah hafalan ini saya kembali untuk metode yang lebih kita supaya mendapatkan ibroh dari bagaimana orang tuanya mengajarkan. Pernah enggak Musa ini juga diikut sertakan dalam kelompok tahfiz tertentu? Oh enggak, belum pernah. Belum pernah. Jadi benar-benar di rumah ya. Saya sama uminya aja yang ngajar. Masyaallah, Ustaz. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, Ustaz. Ya. Bukan cuma waktu membuatnya tapi waktu mendidiknya. Mendidiknya. Subhanallah. Jadi antum hanya berdua, kemudian mulai dari mendidik juga membaca ketika membicara ya, tinggal anak pertama ini ya. Pertama. Yang kedua? Yang kedua udah juz 30, juz 29, sekarang Al-Baqarah ayat 26. Iya, yang ketiga ada lagi? Yang ketiga ada umur 1 tahun, belum bisa. Anak yang kedua adiknya Musa umur berapa tahun? 1 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. Berarti metode yang sama ternyata dipraktikkan pada adiknya juga jalan seperti Musa ya. Baik, mungkin saat kita sekarang saatnya libatkan pendengar tadi. Di 0218236543 bagi para pemirsa yang ingin menanyakan, atau mungkin pemirsa ada yang ingin membaca Quran kemudian Ada Musa melanjutkan? Silakan. Ya baik. Tadi yang belum dikuatkan hafalannya surah apa ya? Surat An-Nahl. An-Nahl dan Bani surah Israel. Bani Israel. Ya. Sampai ayat 34 bang. Baik. Kita angkat satu dulu penelpon. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Halo, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Rayyan di Jakarta, Pak. Abu Rayyan di Jakarta. Jakarta. Baik, Anda mau menanyakan sesuatu atau mau? Iya, silakan, Pak. Misalnya mau nanya sesuatu. Mau nanya sesuatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana kiat membangun motivasi dalam diri anak supaya lebih menghafal Quran. Karena kalau biasanya kan kalau tidak timbul dari dalam diri itu dia agak susah gitu untuk menghafal Qurannya. Bagaimana bangun dari dalam dirinya. Terus nasihatnya bagaimana ini untuk pertanyaan kepada Ustadz, kalau orang tuanya sendiri alhamdulillah ya mungkin baca Quran bisa, tapi dari sisi hafalan juga belum terlalu banyak. Apakah mengharapkan anak kita supaya bisa lebih baik dan orang tuanya gitu. Kita tanya dulu abinya Abu Hanif hafal Quran enggak? Ya, jadi untuk pendengar atau pemirsa Roja TV untuk jangan salah sangka sama kami orang tuanya. Kami ini belum hafal Quran. Nah, kami ini belum contoh, hafal ya? Quran. Nah, ya. Begitu juga uminya. Tapi sudah bisa baca Al-Quran itu kan. Begitu jadi, juga bisa. Modal utamanya ya, dia bisa membaca Al-Quran. Walaupun belum hafal Al-Quran, ya, tidak mengapa dia mendidik anaknya. Ya, tentu kalau dia menerima surah dia lihat Al-Qur'annya, dia ambil Qur'an ya, baca anaknya, dia melihat tidak mengapa. Ya. Nah, ini modal pertama. Jadi ya sudah bisa baca Al-Qur'an. Kalau belum bisa ya tentu enggak bisa, dia menyimak juga enggak bisa ya. Nah, modal kedua jangan lupa tadi. Apa? Doa. Ya. Doakan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan keyakinannya Pak Abu Hanif ya, Abu Hanafi. Ilmu itu milik Allah. Jadi Allah akan beri kepada siapa yang meminta. Jadi memang tidak ada ini, oh ini yang hafal itu ya harus keturunannya, keturunan orang apa? Arab, orang ustaz atau orang Arab. Enggak ya, ternyata tidak ya. Ya. Imam Bukhari saja ayahnya bukan penghafal Quran. Ya. Ya, Imam Bukhari bukan, kakeknya juga bukan, bahkan dia bukan orang Arab. Dia orang Ajam, orang selain Arab, orang Bukhara itu negeri bagian Uni Soviet. Ya. Jadi, ya, yang ketiga, ya, itu memang ya kecerdasan anak tersebut. Ya. Nah, itu jangan lupa itu juga kecerdasan juga mempengaruhi. Ya. Kalau dia enggak cerdas tentu orang tua akan berat, ya. Dan kecerdasan itu ada yang mau hibah, pemberian dari Allah. Yang kedua ada yang takasub, ada yang diusahakan. Ya, makanya tadi dijelaskan, ya. Sejak kecil sedikit-sedikit. Nah, itu melatih kecerdasan. Semakin dia meningkat terus ditingkatkan lagi. Ya, sampai nanti puncaknya. Ya, itulah kecerdasan. Jadi ada yang memang pemberian dari Allah, ada yang memang ya, dia dilatih kecerdasannya. Kalau ada orang yang cerdas, ya, pemberian dari Allah, tetapi tidak dilatih juga akan tidak ada faedahnya. Ya, akhirnya dia menghafal-hafal yang tidak ada faedahnya dan sebagainya. Ya, sampai ada anak kecil juga itu bisa hafal 1000 lagu. Lagu, bukan 1000 ayat. Bermanfaat, bukan 1000 ayat, 1000 lagu. Ya. Ya, kenapa? Karena anak itu cerdas. Tapi pemberian itu tidak disalurkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sangat disayangkan. Ya. Jadi itu tadi ya, walaupun modalnya baru bisa baca Al-Quran, itu merupakan modal utama. Yang kedua tadi apa? Ya, ya ini ilmu itu milik Allah, sehingga Allah berikan pada siapa yang mau ya, memintanya. Kemudian adalah jangan lupa ya, kita ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya anak kita menjadi anak yang cerdas, yang kemampuannya tinggi. Mungkin itu Allah alam. Tapi dari pertanyaan Abu Royan juga tadi, bagaimana memotivasi Musa? Ya. Karena kan zaman sekarang anak-anak kita lihat godaannya banyak ya Sadia. Iya betul. Kalau ya, anak tuh senengnya sekarang TV, nonton TV, kemudian senengnya anak itu game. Kalau udah kenal game, seneng main game, main keluar. Sebetulnya Musa ini pernah nggak atau punya hambatan nggak? Bagaimana untuk ketika dia mau menghafalkan Al-Quran malas? Gimana antum memotivasinya? Iya gitu. Karena kan kita juga pasti ada waktunya malas ya San. Gimana? Ada futurnya. Iya, ya, ini Laude Abu Hanafi atau kita panggil Abu Hanafi aja. Ya, jadi yang saya terapin gitu ya, untuk Musa ini saya fasilitasin semuanya gitu. Nah, dari segi ini masukan buat orang tua ya. Jadi sebagian nasihatnya sebagian ulama, ilmu itu butuh modal ya. Nah, itu butuh modal. Ya. Juga jangan Imam salah, itu Imam Syafi'i. Juga jangan salah sangka, saya juga bukan orang yang serba ada, tapi kemampuan saya, apa kemauan saya yang kuat ya. Saya kuat gitu kan. Akhirnya saya fasilitasin Musa dari segi bukunya, dari segi tontonannya, saya sediain di rumah TV, tapi cuma saya apa namanya, saya tontonin itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Anak apa kaset-kaset para masyayikh gitu kan, para asatid Indonesia. Kemudian ketika dia nonton itu bukan sekedar nonton, nanti kita begitu di depan TV saya puji-puji itu yang di TV itu. Bang ini misalnya Syekh Fulan, ini Fulan ini Syekh ini luar biasa, orang ini banyak ilmu. Ah, saya angkat-angkat itu di depan. Nah biasanya anak kecil itu kan biasanya bengong gitu, dia terkesima dia itu kalau di seperti itu diangkat-angkat seperti itu. Nah sebaliknya nanti ketika ada orang-orang ya ahli maksiat gitu ya, saya itu nanti saya ingatkan kepada Musa, ini gak bagus begini, ini jelek, ini seperti ini. Nah, akhirnya dia termotivasi dengan yang baik-baik seperti itu, dan dia menjauh dari yang jelek-jelek. Saya tanamkan kepada Musa bahwasanya yang bagus itu, bang, apa, yang bagus itu apa? Nabi Muhammad. Yang jelek itu apa? Syaitan. Sehingga pernah ada kejadian, ya lucu bagi saya gitu ya, ketika saya naik kendaraan. Nah, kemudian naik mobil ya, kemudian ada orang naik motor gak pakai helm. Akhirnya saya bilang, Bang Musa jelek tuh. Terus kata Abang Musa, iya Pak, kayak syaitan itu. Itu dia. Sehingga dia tertanam seperti itu di dalam hatinya, sehingga dia semangat yang bagus-bagus. Mungkin sekaligus ini pertanyaan juga nih Sad. Sebetulnya waktu untuk antum mengajarkan Musa ini menghafalkan Al-Quran kapan itu? Karena kita kan kalau subuh, kemudian siang, apa sore atau malam, atau malah semuanya? Ya sesuai dengan perjalanannya ya, maksudnya perkembangannya. Awal-awal. Kalau awal-awal, ketika dia baru belum bisa sama sekali gitu, saya cuma tadi ya sambil saya tempel-tempel aja ya. Kemudian kalau awal-awal duduk itu cuma ba'da subuh. Dan ba'da maghrib itu pun gak lama. Cuma saya bikin jadwal. Dan yang jadwal itu gak boleh saya langgar kecuali memang libur dan kecuali memang saya ada uzur. Berusaha saya istiqomah dengan jadwal tersebut sehingga tanpa disuruh, misalnya saya pulang dari masjid gitu kan, jamaah di masjid sama-sama musala, nanti tanpa disuruh itu anak saya langsung duduk di tempatnya, buka Al-Quran, nunggu saya. Kalau belum saya bilang libur, dia gak akan berangkat dari tempat duduknya. Masyaallah. Jadi karena sudah terbiasa gitu ya. Ba'da maghrib dengan ba'da subuh. Dua waktu yang ideal memang untuk menghafalkan Al-Quran ya Ustaz. Baik, coba kita beri kesempatan lagi. Kita kasih kesempatan lagi para pendengar yang mau bertanya atau mau mungkin tadi baca Quran tadi. Kalau silakan. Anak-anak baca Quran anak-anak. Anak-anak ya. Untuk nanti Musa misalnya melanjutkan silakan. Halo. Baik, kita angkat telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Mu'alfa di Jakarta Selatan. Di Jakarta silakan. Silakan. Ada pertanyaan silakan. Mau minta penjelasan kepada Abu Hanafi tentang metode yang apa? Yang gamblang gitu, yang detail bagaimana caranya gitu. Sepertinya tadi kurang detail gitu. Ya. Jadi ingin mencontoh detail tahap demi tahap-tahapnya juga. Ini salah satu motivasi ya. Sarana sebagai motivasi alhamdulillah. Itu saja Umu Aufa? Iya. Jazakallah khairan. Iya, silakan. Itu tadi memang udah dijelaskan tadi waktu kecil menggunakan huruf. Belum detail. Belum detail katanya. Minta detailnya. Berarti pengen rahasianya lebih dalam lagi. Ya, yang pertama cari istri yang soleha. Nah, cari istri yang soleha. Karena ya, berarti sebelum punya anak itu ya, Sir. Iya, cari istri yang soleha. Karena tapi Allah, dia tadi yang bertanya perempuan. Jadi cari suami yang soleh. Karena Allah ya tidak memberikan nikmat kepada saya kecuali dengan kerjasama dengan istri, ya? Istri yang soleha. Kemudian tadi ya, fasilitas itu harus ada. Fasilitas itu harus ada atau modal itu harus keluar. Ya, itu kita harus semangat untuk ya untuk anak kita ini dalam rangka menyelamatkan anak kita dari api neraka tadi. Betul, ya. Kita harus keluarkan sekuat tenaga kita. Kemudian ya ini yang jarang ya, yaitu adanya kelembutan dan adanya ketegasan. Nah, sekaligus ada. Dua-duanya itu harus ada, harus ada. Adanya kelembutan, kita harus hadiah berjalan. Nah, itu ya. Belayan berjalan, kita cium anak kita, kita candai anak kita. Itu terus senantiasa berjalan. Sekaligus sabar ya, sabar itu terus berjalan. Kemudian ketegasan atau hukuman itu sendiri itu harus berjalan. Karena kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar harus itu berjalan ya. Oh, anaknya masih kecil, ya nahi mungkarnya juga tentunya di ada tahapnya, ada disesuaikan. Ada anak yang modelnya itu penurut, ya cukup dilirik aja dia itu seperti sudah cukup. Cukup. Ada yang model anaknya harus kita agak tegasin, terus seperti itu ada tahapannya. Itu harus berjalan. Nah, terkadang, nah ini harus kerjasama ya. Kadang kita suaminya ya tegas, istrinya si uminya, Pak, kasihan lah, Pak, gitu. Nah, itu jangan goyang, akhirnya ya? Goyang. Akhirnya si anak ketika kita ajarin dia nangis larinya ke uminya gitu kan. Akhirnya harus kompak. Harus kompak. Nah, akhirnya saya nasihatin ke istri, akhirnya istri sekarang nasihatin, "Kamu harus nurut Abah, enggak boleh begini begini begini." Nah, akhirnya dia ngerti anak itu salah. Nah, akhirnya dia belajar. Ya, itu harus ketegasan ini harus berjalan dan harus kerja kerjasama. Sebaliknya, ada orang tua yang bapaknya keras, ini butuh istri yang lembut. Yang harus menyabarkan suaminya yang keras. Ya, ini ketegasan dan kelembutan harus berjalan. Jangan sampai kita kalah. Awal kali Musa ya cerita sedikit ya. Awal kali Musa sama mungkin sama ibu-ibu ya para umat yang di rumah. Jangan bayangkan Musa itu langsung duduk bisa 8 jam sekarang dia bisa duduk sama saya. 8 jam duduk tanpa bergerak. Kemudian dia langsung bisa seperti ini. Enggak, sama anak-anak yang lain. Bermain, dia ya. Bermain, dia tertawa, dia nangis juga. Dia mau, dia enggak mau juga. Ketika dia enggak mau, ya lembut memang berjalan. Tapi ketika dia enggak mau lembut, kita harus butuh ketegasan, itu harus ada. Itu harus ada, enggak boleh ini timpang. Kapan kita enggak tegas, hari besoknya anak akan ngulang nangis lagi. Hari besoknya anak habis. Akan ngulang nangis. Sudah habis kalau gitu ya. Iya. Waktunya habis nanti itu. Jadi luar biasa ya. Jadi dari mulai sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit itu ya. Seperti peribahasa ya, saya. Dan luar biasanya yang kita dapatkan sekarang ternyata Musa ini enggak dari kecil langsung hafalan satu juz. Ternyata mulai dari huruf. Iya. Subhanallah. Jadi makanya luar biasa. Itu dari ya kalau tidak karena kecerdasannya 4 tahun ya dia sudah bisa baca Qur'annya. Nah, itu salah satu modal ya di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa la akhi lan tanal ilm illa bisittatin. Ya, ilmu enggak bisa kamu dapati kecuali 6 hal yang antum harus lalui. Kemudian beliau khabarkan ya zakaun. Kecerdasan. Ini yang pertama, cerdas. Itu mungkin dari gizi juga ya. Nah, itu ya. Cerdasan, hirsun, semangat, ya. Ijtihadun, ya, sungguh-sungguh, ya. Bulgotun. Nah, ini tadi apa? Modal. Ya, makanya tadi orang tua jangan merasa aduh ngeluarin ini. Sekolah di sekolah yang apa namanya? Bayarannya mahal. Kita lihat ya, kalau memang dia mengajarkan ya dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, ya, untuk apa kita sayang terhadap harta kita? Toh itu juga untuk menjaga diri mereka nanti ketika dewasa ya dari api neraka. Ya, dan itu bekal kita. Dan ini kabar gembira buat setiap orang tua yang memiliki anak yang sampai dia hafal Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti pada hari kiamat tajun. Apa tajun itu? Seperti raja yang dipakein apa? Mahkota ya. Masa. Buat dia nanti pada hari kiamat ya, orang tuanya, ayah ibunya diberi mahkota ya, untuk usaha dia sehingga anaknya bisa menjadi hafal Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan anak kita ya, semuanya. Mudah-mudahan ya, kita berusaha ya. Walaupun nanti hafalnya umur 30 tahun enggak jadi masalah. Belum terlambat berarti belum sekarang. Belum terlambat. Enggak ada kata terlambat, enggak ada. Enggak ada kata terlambat kecuali dari syaitan yang membisikkan kepada kita, "Ah, kamu udah terlambat." Udah enggak ada harapan. Percuma gitu. Ya. Ternyata enggak ada. Iya, tidak ya. Nah, itulah ya. Ya mungkin kita harus perhatikan juga ya gizi anak kita ya, untuk meningkatkan kecerdasannya ya. Misalnya para ulama menganjurkan kita banyak makan ikan. Mungkin ini Musa sering makan ikan ya? Iya. Nah, makanan sama tempe. Oh, ikan sama tempe. Sama tempe, ya. Mas. Favorit, ya. Modal tadi. Iya, modal ya. Oh, jadi ya, sukanya Musa makan ikan sama tempe. Ikan apa biasanya? Salmon. Sukanya makan ikan apa? Tenggiri. Tenggiri. Ikan belanak. Belanak. Ikan ciu. Nah, segala macam ikan ya, berarti suka ya. Kenapa? Karena para ulama sudah mujarobah, sudah memiliki pengalaman bahwa ikan itu menambah kekuatan hafalan. Masyaallah gitu ya. Sampai-sampai mereka terkadang lupa. Ada kisah ulama, saya enggak ingat sekarang. Itu ulama itu saking semangatnya dia menuntut ilmu, ikannya itu 3 hari dibiarkan lupa dimasak. Ya. Akhirnya begitu mereka tahu, oh ternyata kita punya ikan, akhirnya mereka masak dalam keadaan yang kurang baik, ya. Sampai begitu, karena mereka punya simpanannya ikan. Setiap untuk mendukung makan, hafalan. Iya, mendukung hafalannya. Dan ikan itu tadi modal. Iya. Ada ikan ya, lumayan, San. Salmon lumayan. Ikan ya, ciu, ikan apa itu ikan ciu ya? Ikan di Bangka mungkin ya. Di sini enggak ada ikan ciu. Iya. Itu modal yang sangat besar, gizi yang sangat tinggi ya. Makanya ada juga yang ada namanya minyak ikan ya. Itu saripatinya ya. Tapi yang bagus yang fresh, yang langsung fresh. Ikan ya. Mungkin kita tanya Musa nih. Musa bangun tidurnya jam berapa? Kemudian tidurnya jam berapa? Bangun tidur jam berapa? Jam berapa bangun? Jam 3 malam. Jam 3 malam udah bangun. Berarti tidurnya jam berapa? Terus jam 3 malam itu ngapain? Murojaah. Murojaah, masya Allah. Ya. Anak kecil jam 3 malam murojaah. Ya, kalau tua, kita kebanyakan masih tidur ya. Ada juga sih yang nggak tidur, nonton bola. Nauzubillah ya. Jam 4 nambah hafalan baru. Jam 3 murojaah sampai jam 4. Jam 4 nambah hafalan baru. Sendiri, sampai kapan? Sendiri apa sama siapa? Sendiri. Kalau ditemenin Abi? Enggak, abah di kamar. Abahnya di kamar, mau jahat juga di kamar. Sudah mandiri, alhamdulillah. Sudah mandiri berarti ya, untuk biasakan ya, seperti itu memang. Ya. Ya, jadi setengah 3 bangun, murojaah, kemudian jam 4 itu tadi hafalan baru. Saya di kamar nunggu. Oh, dia sendiri. Sendiri, ngapain? Untuk murojaah antum temenin. Pas murojaah temenin. Begitu tambah hafalan baru, tinggal ke kamar. Udah bisa mandiri, masya Allah. Sekarang sudah masuk sekolah belum? Belum, sudah sekolah belum Musa? Ya, belum, nggak ikut play group di rumah aja ya. Nah, play group yang terbaik itu di rumah. Say. Iya itulah. Nah, kalau orang tuanya sibuk baru play group di luar. Alternatif, play group alternatif. Masya Allah, sebetulnya kalau memang nanti usia SD bisa dididik di rumah juga luar biasa ya. Say. Iya. Tapi kalau memang misalnya ke sekolah juga tadi nasihat Ustadz, jangan sampai dimasukin sekolah malah ngerusak hafalannya. Iya, itu dia. Anda punya cita-cita kira-kira untuk Abu Hanafi ini untuk menyekolahkan anak ke depannya, untuk menjaga hafalan Musa, menambah bahkan mungkin kan seperti tadi para ulama ya Ustadz, memulai dengan hafalan Al-Quran lalu dengan ilmu-ilmu syar'i. Ya, kalau untuk saat ini cita-citanya bikin sekolah sendiri di rumah. Sekolah sendiri di rumah. Cita-cita masa depannya bertemu dengan para ulama, Bang ya. Ya, kalau boleh saya sarankan ya, mungkin ya untuk adik kita Musa nanti setelah hafal Quran ya, kalau bisa dia mulai menghafal hadis-hadis. Ya gitu ya. Mulai dari yang ringan dulu Arba'in Nawawi ya. Kemudian meningkat ya menghafal hadis yang lain, misalnya hadis Riyadhus Shalihin ya, itu insya Allah akan lebih baik. Ya, para ulama dahulu berbeda dengan di zaman sekarang, ya. Itulah yang paling utama mereka lakukan, ya. Imam Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah menghafal Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik, Imam Malik. Sehingga datang kepada Imam Malik, ya, dia dengan mengatakan saya sudah hafal kitab antum. Nah, umur 10 tahun, ya. Oh, lumayan tebal padahal itu. Ya. Nah, sehingga itulah yang menjadikan dia menjadi murid kesayangan Al-Imam Al-Imam Malik, ya. Jadi itu tahapannya, ya. Saya pikir kalau masuk ke sekolah akan terjadi kendala juga, ya. Karena akan dapat pelajaran-pelajaran yang banyak, betul, ya. Nah, jadi kalau mau diprogramkan, ya program seperti itu. Pendidikan hafal, homeschooling berarti, iya, yang tepat. Menghafal. Syukur-syukur atau bisa memang tadi bikin sekolah sendiri, sekolah Al-Quran, masya Allah, ya, Sad, luar biasa. Tapi kalau untuk sekolah sendiri, ya, nanti khawatirnya malah orang tuanya jadi sibuk ngurus sekolah. Anu punya adiknya lagi yang belum selesai, kan? Nah, itu, ya. Iya. Mudah-mudahan yang pasti hafalannya tetap dipertahankan, Ustaz. Baik, kita mungkin angkat lagi penelpon berikutnya, Ustaz. Di 0218236543. Iya. Silakan. Iya. Iya. Silakan, silakan sudah masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Razan di Bumi Negara. Razan di Bumi Negara. Razan, ada yang mau ditanyakan atau gimana, Razan? Bagaimana cara menghafal Al-Qur'an? Itu. Itu nanya, saja. Nanya kepada siapa? Ini ya, adik Musa, ya. Iya, itu saja, iya, dari Razan di Bumi Negara, iya, ini, coba, ini Musa, nih, Musa, ya. Gimana caranya Musa nafalin Al-Quran? Iya. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit cara nafalinnya, iya. Nggak langsung banyak, ya. Sedikit-sedikit. Satu hari. Sekarang Kak Abu Lukman tanya, kan tadi jam 2:30 murojaah sampai jam 4. Jam 4 nambah hafalannya berapa banyak? Berapa? Satu halaman apa dua halaman? Enggak paham. Enggak paham, ya. Paham, ya. Ya. Oh, berarti orang tuanya yang paham. Berapa halaman? Ya, kalau lihat kondisi, ya. Mm-mm. Kalau dia kan, kalau dia semangat gitu, ya. Mm-mm. Bisa dia itu, anak saya itu maksudnya bisa sehari itu, ya, ba'da subuh, terus ba'da zuhur, ba'da asar, ya. Itu tiga kali tambah hafalan baru, itu total itu bisa 2 lembar, 2.5 lembar. Alhamdulillah. Setiap hari. Sehari. Itu yang ba'da zuhur, ba'da asar, dengan lagi. Umunya, uminya atau? Enggak, dengan saya sendiri. Dengan antum. Ya. Itu antum sendiri kegiatan sehari apa? Iya. Berdagang. Jadi insyaallah masuk modalnya. Jadi saya korbankan untuk anak, ya. Kemudian ya saya ada berdagang, kemudian saya berhenti kerja saya gitu. Nah, mungkin ini juga yang mau ditanyakan para pendengar, ya. Gimana setiap hari kita kan kerja, nah itu, ya. Nah, ternyata beliau rela mengorbankan dunia untuk akhirat. Kerja tinggalkan, ya. Rezeki tetap datang, kan? Rezeki, ya. Ya, Allah beri rezeki, ya. Jadi awalnya khawatir juga seperti itu. Ada pencaharian saya yang lain. Tapi jelas kurang gitu, jelas kurang, ya. Tapi saya yakin Allah insya Allah keluar, ya. Dan itu terbukti sampai sekarang. Alhamdulillah, ya. Cukup. Ya. Ini bukti firman Allah, "Man yattaqillaha yaj'allahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri jalan keluar. Ya. Kemudian pernahkah Musa ini sakit? Iya, sakit deh. Sakit, jadi kemarin sempat dia kena campak, ya. Campak itu sekitar seminggu, ditambah istirahatnya seminggu, jadi dua minggu gitu, ya. Nah, jadi seminggu, ya, ketika istirahat seminggu ini, yang saya yakinin, pikirkan, saya pikirkan, sempat saya khawatir dengan hafalannya, ya. Gitu. Tapi saya yakin, kata ulama kan bahwasanya hafalan itu butuh libur. Betul. Ibarat bangunan harus diliburin, gak boleh dia dibangun cepat, dia. Nanti pun dia bangunannya kurang kuat. Akhirnya saya husnuzon ke Allahnya seperti itu, mudah-mudahan istirahat dari Allah. Dan ternyata betul, seminggu berikutnya gitu, memang belum full tuh, ya, belum full saya murojaah. seminggu dia setelah dia sakit ini saya kembali ulang lagi. Luar biasa hafalannya. Alhamdulillah. Berbeda kalau misalnya setiap hari bahkan seminggu kita ulang, nanti terkadang itu tercampur. Ada yang tercampur. Dia bingung ya. Gitu, dia bingung. Tapi kalau ada liburnya, bahkan kemarin sampai seminggu saya liburin, itu lurus terus dia hafalannya. Alhamdulillah. Nah, ini membuktikan juga mujarabah para ulama sehingga mereka berkata ta'allum fi shighar kanaqsi al-hajar. Belajar waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ya, tetap walaupun seminggu libur juga ya. Karena sudah terukir, tinggal ditiup aja debunya, sudah kelihatan semuanya. Ya. Tapi coba Kak Abu Lukman tanya Musa, susah enggak menghafal Al-Qur'an? Susah enggak menghafal Al-Qur'an Musa? Enggak. Nah, itu mungkin kebutuh keyakinan kita seperti. Sebelum pakainya baunya enggak enak. Apanya? Apa tadi katanya? Sebelum sakitnya perutnya enggak enak, maksudnya oh, gejala gitu. Sakit tadi. Oh, iya. Tapi enggak sulit ternyata menghafal Al-Qur'an. Jangan sampai kita malah menyusahkan kita dengan menganggap menghafal Al-Qur'an sulit, ya, Seth. Perkataan seseorang menghafal Al-Qur'an sulit sudah membuktikan bahwa dirinya sulit. Begitu ya. Iya. Ya. Jadi harus dirubah. Ya, kita harus berkata ya bahwa menghafal Al-Qur'an mudah. Itu yang harus kita tunjukkan. Allah sudah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk jadi ingatkan. Ya. Fahal min mudzakir, ya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau menghafal Qur'an lalu kami mudahkan dia untuk mengingat Al-Qur'an itu? Ya. Jadi pertanyaan itu, siapakah yang mau menghafal Qur'an? Allah akan mudahkan. Fahal min mudzakir, maukah kamu dimudahkan menghafal Qur'an? Silakan hafal Qur'an. Ya. Nah, itu ya apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsirnya. Masyaallah, baik. Ya. Jadi harus ya ada pada diri kita ketika kita bangun pertama kali dari tidurnya, ya. Kita katakan bahwa menghafal Qur'an itu mudah. Insyaallah. Supaya teringat terus, gitu. Supaya teringat terus di benak kita bahwa menghafal Quran itu memang ternyata mudah. Mudah. Ya begitu. Ya. Baik. Ini masih ada penelpon yang mencoba masuk lagi, Ustaz. Oh iya, untuk silakan. Kembali berinteraksi, kita akan angkat kembali. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Sahlan di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Iya, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini soalnya baru bergabung nih. Oh iya iya, baru silakan bergabung, ya. Abu Musanya sudah hafal surat-surat apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau belum hafal Al-Qur'an. Tapi modal utamanya beliau baru bisa membaca saja Al-Qur'annya itu dengan baik dan benar itu, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Pak? Terus ini, Ustaz. Kepada orang tuanya Abu Musa, itu kaset-kaset apa yang selalu diperdengarkan? Kaset-kasetnya apa saja gitu ya, Pak ya? Baik, makasih. Sama-sama, Pak. Baik, tadi mungkin sudah disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metodenya diantaranya dengan memberikan muter kaset. Iya. Kira-kira kaset ada saja? Kaset yang favorit Musa dengarkan? Mungkin Pak, Musa aja yang saya. Musa yang senangnya dengar tilawah siapa? Kaset Muhammad Toha. Muhammad Toha. Kaset Jama sama kaset Syekh. Syekh siapa? Ya. Syekhnya tahu enggak? Ya ini banyak nih. Syekh Albani. Syekh Bin Baz. Syekh Utsaimin. Ustaznya? Dengar Ustaz Hakim. Ustaz Yazid. Masyaallah. Jadi selain Al-Qur'an juga ya ngedengar ceramah kajian-kajian juga. Didengarkan. Jadi dia hafal nama para ulama. Itu tadi. Jadi kita kenal bagaimana motivasi dia, kita kenalin dengan orang-orang punya ilmu, orang-orang soleh. Kemudian kita angkat-angkat para tokoh tersebut, kita puji-puji di depan anak kita. Jadi dia tuh semangat seperti itu. Masyaallah. Jadi beda dengan anak umumnya anak-anak sekarang. Kalau ditanya pengen seperti siapa? Spiderman. Biasa Batman gitu kan. Ini Masya Allah yang disebutkan tokoh-tokoh hayalan. Hayalan. Yeah. Tapi kalau Musa ini sudah dikenalkan dengan ulama-ulama, ustad-ustad yang berilmu. Ini bagus sekali buat motivasi kita semua ya. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti yang mendengar acara ini ya, bisa terangkat motivasinya ya, dan yang lebih baik lagi motivasinya ini tertanam pada diri kita sekalian sehingga akan terus ya meningkat motivasinya. Betul. Jangan meningkatnya waktu mendengar saja. Betul. Ya. Nanti sudah 2 minggu kemudian hilang lagi ya. Memang ya, begitulah ya, harus terus-menerus dimotivasi. Jadi itu untuk khusus untuk murotal mungkin berarti yang lebih disukai oleh Musa ini Muhammad Toha. Muhammad ya, Toha. Muhammad Toha. Anu sudah kan, siapkan itu. Sesuai ya, kita sesuai dengan anak-anak ya. Bahkan sampai untuk juz 30 itu saya siapin dari Muhammad Toha, nanti yang lain gitu. Itu baru satu juz ya. Berapa modal yang kita udah keluarin tadi? Nah, itu ya. Itu berupa video atau audio aja? Video. Jadi video. Ada gambarnya ada gitu gambarnya, kan. Ya. Jadi nanti dia hafal suratnya, hafal gambarnya. Hafal tulisannya juga. Ini ya. Gambarnya misalnya kan suaranya kita pelanin gitu ya. Nanti dia hafal gambarnya, itu tahu surat itu ketika gambar itu berarti surat itu nih. Masya Allah, sampai seperti itu nih. Itu baru juz 30 kan. Iya. Berarti benar-benar modal ini harus keluar. Modalnya harus ada. Orang kadang-kadang di sebuah rumah kaum muslimin masya Allah, Quran terjemah aja enggak ada. Ya. Kan bagaimana motivasi dia untuk menghidupkan agama di rumahnya, dia tidak punya. Sampai mushaf saja enggak punya. Terjemahan apalagi enggak punya. Masya Allah, kasihan sekali ya, himmah semangat agamanya yang harus kita bangun ya. Sehingga walaupun sampai dia berkorban ya, seperti yang kita dengarkan tadi ya, dia tadinya kerja lalu ditinggalkan ya. Untuk apa? Untuk menghadapkan dirinya ke tempat yang lebih jauh lagi, yang selama-lamanya nanti ya. Insya Allah, di akhirat. Baik, kita angkat lagi. Masih ada sampai masih jam berapa? Sampai jam 10 mungkin? Sampai jam 10 ya. Kita masih ada beberapa saat lagi, Ustaz. Iya, kurang lebih 15 menit lagi. Masih baik, ada mungkin. Kita angkat mungkin dulu satu penelpon di 0218236543. Silakan. Iya. Iya, silakan, Pak, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Abdul Ghani di Ternate. Di Ternate. Silakan Pak Abdul Ghani. Apakah Adik Musa bersekolah atau tidak? Ya, baik. Itu saja, Pak. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Abdul Ghani di Ternate. Sebenarnya sudah, cuman mungkin butuh penegasan lagi, Ustaz. Butuh penegasan karena umurnya sudah hampir 6 tahun, ini sudah masuk waktu sekolah sebetulnya. Iya, gitu. Sebelumnya pernah disekolahkan enggak? Belum ya, belum. Sekolah di rumah sama sekali. Cuma sebelumnya saya tambahin ya. Iya. Jadi saya untuk para pendengar Roja ya, pemirsa Roja, saya enggak nuntut bapak-bapak atau para umat seperti saya. Betul. Karena kegiatan kita berbeda-beda, maksudnya kalau kita enggak mampu jangan paksakan. Tapi apa? Kita berikan anak kita ke sekolah-sekolah Islami yang mengajarkan seperti itu. Betul. Mengajar ke pesantren-pesantren kalau memang kita enggak mampu gitu kan. Kegiatan kita berbeda-beda, waktu kita berbeda-beda. Betul. Gitu kan. Sedangkan kalau kita usahakan untuk kita salurkan ke sekolah-sekolah Islam. Betul. Jadi memang tanggung jawab utama masing-masing pendidikan ya, anak pendidikan orang tua. Kadang-kadang orang tua ada yang tidak membutuhkan bantuan untuk tahap awal ini ya. Dia bisa didik sendiri, tapi pada waktunya nanti dia butuh bantuan misalnya. Iya, tapi ada juga emang dari usia dini udah butuh bantuan. Kan? Siap. Makanya ini melihat kondisi masing-masing. Dan alhamdulillah beliau sudah siap secara fisik dan mental, ya, sudah berpikir secara matang, ya. Dan tentu hal ini yang sebagaimana tadi yang dimaksud berbeda-beda dengan situasi dan kondisi para orang tua yang lain. Betul. Itu, ya. Insyaallah. Lihat kondisinya masing-masing. Baik. Iya. Kita angkat lagi saat penelpon berikutnya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Sarah. Umu Sarah di mana? Dari Riau. Dari Riau. Dari Riau. Enggak jauh berarti ini. Dekat. Silakan Umu Sarah. Ya. Buat Ade Musa pengen dengerin bacaannya boleh? Oh, mau dengerin bacaannya lagi. Iya, iya. Boleh, boleh, Um. Um mau bacanya mau surat apa coba? Um baca di Quran, di Mushaf, dibuka, ya. Jangan surat An-Nahl dan surat Bani Israil karena dia belum hafal ya. Surat yang Umi mau silakan dibaca dulu awalnya, nanti Adik Musa akan teruskan. Coba. Iya. silakan. Surat An-Nisa. Iya, silakan surat baca An-Nisa. Dulu awalnya. Sebenarnya Umi enggak bisa, enggak tahu. Oh, surat An-Nisa dari awal ya. Iya, ya, oh, ya. Berarti antum Ustaz yang mewakili atau langsung aja Ade Musa? Langsung aja Ade Musa. Ade Musa langsung. Dari awal ya, ayuhan nas ya. Silakan ta'awud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basna minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu allaha alladzi tasaaluna bihi wal anham inna allaha kana 'alaykum hakeema wa atul yataama amwaalahum wa la tatamannaw sabit noib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kanahu bangkabiha. Iya, cuma Alhamdulillah. Itu saja Ummu Sarah. Iya, terima kasih alhamdulillah. Iya, sama-sama. Iya. Oh iya, iya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali angkat lagi saat pendengar saat di 0218236543. Memang belum genap 30 juz. Iya. Namun memang masih tinggal sedikit lagi ya. Dua surat Musa, lagi ya. Baik, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Ya, Umi Nafisah dari Batu Likin. Umi Nafisah. Ya. Di mana Bu tadi Bu? Dari Kalimantan. Kalimantan, jauh sekali. Silakan Umu. Ustaz ini punya anak 4 kan. Semuanya di pondok pesantren. Iya. Tapi yang 2 sudah besar sampai kuliah, yang 2-nya masih kecil memang di kasus kawasan. Iya. Tapi menurut Ustaz apakah saya baik saja seperti itu, karena kan orang kebanyakan yang menilai istilahnya melepaskan tanggung jawab lah untuk mendidik di rumah. Yang anak ibu yang masih di pesantren umurnya berapa Bu? Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, yang 2-nya lagi sudah lulus SMA sama SMP. Menurut Ustaz gimana itu, apakah jalan yang saya enggak, pesantrennya di dekat rumah atau di luar? Jauh Pak. Di luar dari kampung saya, luar daerah memang. Di luar dari Kalimantan ya Bu ya? Iya. Itu aja Bu ya? Iya. Baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Di zaman Rasulullah memang tidak ada pesantren ya. Dan juga kebiasaan para ulama, mereka melepas anaknya ketika telah usia balig. Jadi 15 tahun ke atas ya. Baru dilepas ya. Baru dilepas ya. Untuk rihlah mencari ilmu. Untuk rihlah mencari ilmu. Maka kalau tadi pertanyaannya bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ibu didik di lingkungan yang dekat dengan ibu saja. Kalau ibu tidak bisa mendidik di rumah ya, seperti Abu Hanifah ini ya. Silakan ibu cari sekolah yang dekat di rumah, atau kalau tidak guru ya. Kalau memang sekolahnya umpama tidak ada sekolah yang berbasis Islam ya, ya ada sekolah umum ya, silakan dia di sekolah umum, lalu kemudian untuk pendidikan agamanya ibu cari guru ya, dan ibu ajarkan di guru tersebut. Jadi ya, ajak gurunya ke rumah ya, karena tadi ya anak itu butuh kasih sayang ya. Masih kecil ya, seperti itu butuh kasih sayang orang tua, butuh kelembutan ya, butuh disiplin ya. Nanti kalau di tempat lain, di pondok-pondok ya, ya namanya bukan orang tua sendiri, kasih sayangnya tidak sama, tidak bakal sama dengan orang tua sendiri ya. Itu saran saya, wallahu a'lam bishawab ya. Iya. Baik, semoga kita bisa berarti semangat untuk mendidik anak ya, dan berharap bahwa dan juga berdoa kepada Allah agar memudahkan kita dalam mendidik anak kita. Sehingga kita memang tidak tergesa-gesa mungkin mengirim anak kita ke pondok ya. Baik, kita angkat lagi penelpon berikutnya di 0218236543. Masih ada beberapa saat lagi. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Erison. Pak Erison di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Sangatta, Kalimantan Timur. Oh, Sangatta, Kalimantan Timur. Ya. Baik. Silakan Pak Erison, ada yang ingin Bapak sampaikan? Ingin dengar Ananda Musa. Iya. Iya, baik, silakan. Surat apa, Pak? Sebutkan oleh Bapak surat apa? Perlu disebutkan suratnya atau saya bacakan? Boleh, boleh, boleh. Bacakan ayatnya awalnya, potongan ayatnya apa? Silakan. Silakan. Ananda Musa sebat. Ya, dia dengerin, dia dengerin. Ya, ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Ya, ya, Ananda Musa. Teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba athaban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikun. La yamlikuna minhu hitaba. Yawma yakumu wal malaikatu saffan la yatakallamun. La yatakallamuna illa man azina lahum rahmanu wa qala sawaba. Zalika al-yawmul haqq. Faman saa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum azaban qariba. Yawma yanzuhul man'u ma qaddamat yadahu wa yakulul kafiru ya laytani. Ya laytani kuntu turaba. Barakallahu fiik. Ya. Dari juz ke-30 ini. Ya. Baik. Gimana, Pak? Sudah, Pak, ya? Subhanallah. Iya. Baik, itu saja, Pak. Iya, iya. Subhanallah, Ananda Musa. Semoga Ananda Musa bisa juga tertular ilmunya sama kami yang jauh di Sangatta, Kalimantan Timur. Amin. Insyaallah, insyaallah. Amin. Subhanallah. Saya mau tanya sama Ustaz Ali Sabana. Iya. Silakan, Pak. Ini Ustaz, anak saya kan umur sekolah SD kelas 4. Iya, iya. SD IT. Dulunya udah hafal 30. Ya, namanya anak-anak pergaulan Ustaz, ya. Terus satu lagi, karena bapaknya kerjanya 12 jam. 12 jam, ya. Masih ada 12 jam lagi, Pak, ya. Ya, itulah karena ya namanya cari rezeki di rantau orangnya gitu, Pak. Terus bagaimana ya caranya Ustaz, ya, supaya supaya bertahan itu hafalannya, dan bertambah hendaknya gitu. Baik, itu saja, Pak. Baik, Pak, ya. Sementara itu aja dulu. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Iya, tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan ya bagaimana adik Musa melakukan yang namanya murojaah, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan jam 3 dia bangun murojaah dulu. Sampai 1 jam. Jam 4 dia menghafal hafalan yang baru, ya. Jadi itu kuncinya, Pak, ya. Kuncinya ya, anak Bapak harus mengadakan murojaah, yaitu murojaah hafalan yang sudah dihafal yang lama, ya. Kemudian setelah murojaah baru hafalan ya ditambah. Ini diibaratkan Bapak menanam sebuah pohon. Ya, pohon tersebut sudah tumbuh besar satu pohon, kemudian Bapak ingin nanam pohon yang kedua. Ya, jangan lupa ketika Bapak memelihara pohon yang kedua, pohon yang pertama jangan ditinggalin. Ya, tengokin juga, disiram supaya tetap tumbuh. Jangan menghafal pohon pertama ditinggalin, ya. Ngurusin pohon yang kedua tumbuh, pohon yang pertama mah mati karena enggak diurusin lagi. Sudah hafal anaba, setelah itu hafalan anaziat. Ya, anaba tinggalin, enggak dimurojaah. Anaziat hafal, anaba hilang, ya. Nah, ini yang keliru, ya. Jadi selain kita menambah hafalan, ya, maka yang paling penting yaitu memurojaahnya, mengulang hafalan tersebut. Demikian, ya. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi, satu penelpon terakhir. Iya. Baik, satu penelpon terakhir di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Saya Umu Syakira dari Bogor. Dari Syakira. Silakan, Umu Syakira. Saya mau menanyakan, Musa sehari-harinya bermain dan bergaul bagaimana? Oh, itu aja, Bu, ya. Itu pertanyaan yang penting. Oh, iya. Soalnya anak saya ingin sekali bermain sama teman-teman. Teman-teman yang saja pembicaraannya. Iya, campur-campur lah, Bu, ya. Iya, kokoh-kokoh fiksi. Iya. Ya, ini, ya. Sama-sama. Baik, sama-sama. Ya, kita tanyakan langsung ke orang tuanya, jelasnya. Tadi sebetulnya sudah ada dikasih isyarat, ya, bahwa Musa itu ya sudah di ya, sekolahkan di rumahnya dan terus seperti itu, ya. Itu ada isyarat sebetulnya. Ya, silakan. Tapi untuk jelasnya gimana? Ya, untuk bermainnya ya. Mainannya yang pertama, ya. Mainannya termasuk saya fasilitasi, nah, juga. Ya. Jadi modal lagi di situ, ya. Modal lagi. Ya, jadi pertanyaannya ini, apakah dia juga main keluar bersama teman-temannya, gitu maksudnya itu? Main nggak dia bersama teman-temannya keluar? Jadi ketika dia hafal, sering hafal di rumah, gitu kan? Uminya nemenin, saya nemenin, itu otomatis anak-anak itu nggak bermain keluar dia, karena nggak ada keinginan. Anak itu dekat sama kita, gitu. Akhirnya dia bermain di luar, main pasir di teras rumah. Tapi dia entah mereka nggak ada keinginan keluar pergi jauh. Akhirnya mereka sibuk dengan ini dengan adik-adiknya gitu. Tapi tetap saya beliin sepeda, saya beliin mobil. Tapi nggak pernah beli naik sepeda itu jauh. Udah dikeliling-keliling rumah aja. Lari-larian di sekeliling rumah. Kondisi rumahnya cukup besar, ya. Itu ya. Nanti ada temennya yang saya tahu jelek, saya larang. Gitu. Ya, itu kuncinya, ya. Kuncinya jadi. Bukan berarti tidak boleh bermain dengan teman-teman, tapi dipilihkan sejak kecil teman yang baik, yang sama, ya. Tentu ini harus terbentuk dengan lingkungan, ya. Kalau tidak, kita tahu kita di lingkungan yang apa, anak-anaknya mereka bebas, ya kita harus jaga anak kita, ya. Tapi kalau lingkungannya seluruhnya kita lihat sama dengan kita baik, ya tentu ini ada kemungkinan kita bisa mengajak mereka bermain-main. Betul. Ya, dan alhamdulillah sudah punya adik sehingga ada teman bermain. Betul. Ya. Nah, repotnya kalau anaknya satu, ya. Mau dilarang main dia enggak punya teman, ya. Nah, makanya itu Abu Lukman, anaknya juga harus banyak, ya. Bukan harus, ya. Dibanyakin. Jadi yang jadi catatan penting berarti orang tua juga walaupun anaknya bermain tetap memantau dengan siapa bermain. Dan juga mengingatkan anaknya kalau memang ada teman bermain yang tidak baik. Nah, ini terkendala juga tadi, kan dia bermain di luar, main pasir apa. Berarti kan rumahnya agak luas, gitu. Nah, mungkin nanti ada yang nanya lagi, kalau yang sempit gimana rumahnya? Nah, itu. Hijrah saat ke rumah lain yang sempit tapi lingkungannya bagus. Itu mungkin solusinya. Baik, mungkin untuk terakhir ini karena tadi penelpon sudah yang terakhir dari Abu Hanafi, ya, selaku orang tua dari Musa, acara, ini, ya. Antum ada pesan-pesan untuk orang tua atau pemirsa kita, baik yang menyimak melalui radio atau Roja TV? Ya, untuk pendengar atau pemirsa radio Roja, ya, ketika misalnya ngelihat tadi anak saya Musa gitu, jangan bayangkan anak saya dengan anak para ya pemirsa itu berbeda, sama semuanya. Mereka bermain, mereka belajar. Cuma dari kitanya yang orang tua ini, anak itu kan gak mengerti apa-apa, ya kan? Sehingga kita yang harus itu aktif luar biasa itu, apa namanya, mengatur mereka kapan dia bermain, kapan dia makan, kapan dia minum, kapan dia belajar, kapan dia menulis, ya kan? Atau tadi sama Ustadz Ali Subhana disinggung kalau kita belajar Al-Quran nanti bagaimana dengan dunianya. Perlu pemirsa tahu, ini dia Musa ini sekarang belajar bahasa Inggris juga. Selain belajar bahasa Arab, ini belajar bahasa Arab juga saya ajarin di rumah. Udah bisa baca, udah bisa ngitung. Dengan Al-Quran, faqih kita insya Allah. Dengan Al-Quran kita akan jadi, perdagangan perkataan Umar ya, kita akan mulia dengan Islam ini. Dan Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dan itu yang saya yakinin dan saya nasihatin ke istri saya seperti itu terus. Sehingga nanti kalau kita bapaknya, abahnya, abinya itu semangat, uminya semangat, nah nanti insya Allah akan ke anaknya dia itu seperti itu. Baik. Mungkin terakhir Ustaz, dari antum Ustaz. Sebelum saya sampai ke yang terakhir, saya ingin ke Musa dulu ya. Musa ya. Nama Musa itu di Quran, saya tanya juz amma aja ya. Di juz amma ya, di juz 30. Ya. Ingat enggak di ayat berapa aja? Ini sebetulnya pertanyaannya agak berat ya, tapi enggak apa-apa kita coba. Enggak bisa juga enggak apa-apa ya. Ya, coba baca di juz amma juz 30 yang ada nama kamu Musa. Coba apa ada aja? Ayat yang namanya ada Musanya. Yang ada ayatnya ada nama Musa. Surat Al-A'la. Coba gimana bunyinya? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pas musanya pas, aja. Pas ayatnya. Yang terakhir aja. Ayatnya. Sufi Ibrahim wa Musa. Masyaallah. Ada lagi? Disebut masih, namanya. Masih di juz amma ada lagi. Saya ada lagi enggak? Yang ada lagi. Ingat enggak? Yang ada musanya. Yang ada musanya. Ya, saya kasih tahu ya. Di surah Abasa. Kok Abasa? Eh bukan Abasa, di surah An-Nazi'at, An-Nazi'at. An-Nazi'ah. Depannya hal. Hal. Hal ataka hadis Musa. Iya. Emang ini pertanyaan berat ya. Itu untuk level 5 Susan. Kita coba aja ya. Ya karena memang prosesnya berbeda-beda. Kalau nanti prosesnya ya untuk apa menjadi faqih, maka dia akan berusaha sampai satu-satu kata juga dia tahu di mana ini letaknya, di mana letaknya. Masya Allah sampai ya. Seperti itu. Jadi sehingga seperti ensiklopedia Al-Quran. Ya seperti itu. Pojok ayat-ayatnya dia tahu. Pojok musaf. Ya, Masya Allah. Dari mushaf yang sama ini dipakai untuk ya, baik, saat, pesan terakhir Ustaz. Ya, pesan terakhir dari saya dan ini nasihat juga buat saya pribadi dan para ikhwan sekalian agar tetap ya kita optimis ya dalam mendidik generasi. Kita memang berhadapan dengan optimisnya orang-orang yang mau merusak generasi. Kita berhadapan ya. Maka kita harus lebih optimis lagi ya. Mereka menjanjikan kepada kita ya mereka menjanjikan kepada generasi yang mereka didik adalah neraka. Sedangkan kita menjanjikan generasi yang kita didik insya Allah dengan al-jannah. Ya, karena kita mendidik untuk menyiapkan generasi bukan hanya di dunia saja. Di dunia hanya 60-70 tahun, tapi kita mendidik generasi supaya mereka juga menjadi generasi yang mulia nanti di akhirat. Dan itulah yang kita hadapi sekarang ini, para pendidik-pendidik juga yang mendidik generasi ini untuk merusak generasi. Ya, dan kita berhadapan dengan mereka. Baik mereka yang sadar ya bahwa mereka merusak maupun mereka yang tidak sadar kalau mereka sedang merusak generasi di zaman sekarang ini. Nah, itu yang kita hadapi dan ini tidak akan sama visi dan misinya. Ya, maka kita harus optimis ya bahwa kita insyaallah taala akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan misi kita untuk menyelamatkan generasi yang akan datang ini dari kerusakan-kerusakan. Ya, insyaallah taala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu membimbing kita dan menjalankan kita di atas jalannya yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Saya kira itulah pesan yang saya sampaikan, wallahu alam. Baik, jazakumullahu khairan buat Musa, buat abahnya, buat Al-Ustaz Abu Unais Ali Subhan Hafizahullah, dan juga bagi Anda semua para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Tidak lain apa yang ingin kami tampilkan di pagi hari ini, suatu upaya untuk kita memotivasi diri kita masing-masing, memotivasi keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, agar kita bisa lebih senang mencintai Al-Quran dan juga senang menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah jaga adik kita Musa ini, Hafizahullah. Semoga Allah jaga hafalannya, agamanya, dan semoga juga Allah jaga kita semua ya, agar kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kelak generasi kita yang akan datang akan melahirkan para ulama. Itu yang kita inginkan. Amin ya, ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.